Konsultasi Syariah. Hukum memanfaatkan barang gadai untuk utang. Pertanyaan. Teman saya mau utang dengan gadai motornya. Jika saya menerima motor gadai, bolehkah saya memanfaatkannya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tawthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan bagi pelaku akad. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan atau akad ziyadah. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu, akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini. Pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin atau yang memberi utang. Kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin atau yang berhutang. Ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin atau yang berutang, karena ini memang miliknya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita menggarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang-piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, yang artinya, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Tak terkecuali, keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang-piutang. Kita simak keterangan Said Sabiq dalam Fikih Sunnah. Akad rohan adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang, dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rohin, karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi, seperti utang, jual-beli, dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang-piutang, pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan rohin. Karena ini termasuk riba. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan kata Imam Ahmad, itu riba murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, saya membenci menggadaikan rumah, dan itu riba murni. Maksud beliau, jika rumah dijadikan barang gadai untuk utang dan dimanfaatkan oleh murtahin atau pemberi utang. Kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual-beli yang belum tuntas atau jaminan dalam akad sewa-menyewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, keduanya adalah ulama tabi'in. Jika gadai membutuhkan perawatan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin atau yang berutang. At-Tahawi mengatakan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin dan bukan murtahin. Selanjutnya, jika rohin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu, dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, jika barang gadai berupa hewan tunggangan atau binatang ternak, maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan untuk itu. Orang yang menanggung biaya, dia berhak untuk memanfaatkan barang itu. Dia boleh menaikinya jika itu hewan tunggangan seperti kuda, unta, atau bigol. Dan boleh dipakai untuk mengangkut barang. Dan juga boleh mengambil susunya jika hewannya bisa diperah, seperti kambing atau sapi. Ini berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Namun, tentu saja ini tidak berlaku untuk motor, karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar. Dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar. Demikian, Allahu A'lam.